Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu lan iku ana ing kersane Allah Ta'ala. Wa indahu lan iku ana ing kersane Allah Ta'ala tok mafatihul ghaibi utawi kunci-kuncine barang ghaib. Khazainuhu tegese simpenan-simpenane barang ghaib. Niku sing pirsa namung apa. Cek carane bukae, cek carane ngerti detaile. Awit turuku utawa ana ing sandinge Allah iku ana dalan-dalan sing awit turuku utawa ana ing sandinge Allah pira-pira dalan, pira-pira kaifiyah. Al-musilatu kang nyampekno ila ilmihi maring ngerteni al-ghaibi. Ila ilmihi maring ngerteni al-ghaibi. Terus Allah itu punya kunci ghaib atau punya cara untuk mengenalkan barang ghaib. La ya'lamuha orang mirsani ha ing mafatihul ghaibi sapa illahu kecuali Allah. Wa ya'ti mafatihul ghaibi iku al-khamsatu iku limu allati fi qawli ta'ala inna allaha indahu ilmu sa'ah. Satrusin apa? Wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu wa fi arham wa ma tadri nafsum ma da tasibu ghadha wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Al-ayat kama kau jenis berkoro rawa kang riwayatna Imam Sahab Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Wa ya'lamu lan mirsani sapa wa ta'ala ma ing perkara. Yahdusu kang anyar teko apa ma atau kang terjadi apa ma fil bari ing dalam daratan. Ail kifari tegese daratan. Wal bahri lan lautan. Ya umume wong maknane lautan. Tapi Imam Suyuti itu memberikan makna ini ail kuro tegese pira-pira perkampungan alatikang alal anhari kang ingatasi seputar sungai. Itu carane makna ini Imam Suyuti tapi buat ternasih umum mawon bakar ke sekoro. Wa matas kutulan ora gugur apa min warakotin daun apa wa itu godong apa itu yang ini zaidah itu zaidah. Ila ya'lamu kecuali pirsa sapa wa ta'ala ha ing warakoh. Walah habatinan ora jatuh apa bebijian di dulumatil ardi ing dalam petengi bumi wala rotbin. Lan ora barang sing teles wala ya bisenan ora barang sing garing. Utawi iki ku atfun diatofno ala warokotin yang atasnya dawa warokotin illa fi kitabin. Kecuali yang dalam tulisan mubin yang kang jelas. Wa ta'al kitabul mubin Allahul mahfudu Allah mahfud. Wal istisna ut istisna iku badal istimalin badal istimal minal istisna sang istisna kau bahu kang sedurungnya hadal istisna. Wa huwa ta'allah iku ala didat yata fakum kang matekno sopoladi. Maksudnya non aktif no, mata ini makna non aktif no sopolatikum ing sira kabeh bilaili ing dalam waktu bumi. Misale yak bidu tegese nyekel sapa Allah atau njabut sapa Allah, ngendalekno sapa Allah. Arwahakum ing roh-roh sira kabeh intanomi nalikane turu. Wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah Ta'ala mak ing perkara jarahtum kang lakoni sira kabeh kasabtum tegese nglakoni sira kabeh binari ing dalam waktu rino. Sumayap asu mengkonuli nangeno sopa Allah kuming sirokabe fihi ing dalam nahar. Ayin nahari tegisi ing dalam rino. Oleh nangeno misalnya birot di arwahikum klan balekno roh-roh sirokabe. Liuk do supaya den selesekno atau den putusno po ajalun ajal musamman kang den tentokno. Wa ta'ala ajalun musamman ku ajalul hayati wa ajal kehidupan. Suma ilaihi mongkom nuli maring Allah sarasan marji hukum tebali sira kabeh misale bil baksi lan bangi sangka kubur. Suma datus bil baksi misale tangi sangka kubur. Suma yunabdi mongkom nuli nyeritano sapa wa kuming sira kabeh bima lan apa wae kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Fa ijazi mongkom male sapa wa kuming sira kabeh bihi lan ma kuntum tak malu. Wa wa dawa ta'ala iku al-qadiru dat al-qahiru iku dat sing iso meksa. Maknanya mustaklian tegsedat sing wasai foko ibadi sa'udhure kaulane Allah. Wa yursiru lan nugasna sapa wa alaikum ngatasi sira kabeh hafadzatan ing malaikat penjaga. Ay malaikat tegese malaikat. Tuhsi kang ngitung sapa malaikat amalakum ing amal-amal sira kabeh. Hatta idza ja'a sigon nalikane teko ahadakum salasi sira kabeh apa al-mautu mati. Tawaffat hu mongko mateni hu ing ahadikum. Sapa rusuluna utusan kita. Wa fi qira'atin tawaffa rusuluna. Mongko mateni ing kita apa rusuluna rusul kita. Ail malaikat utikse malaikat al muakkaluna kang den pasrai kabeh dikop til arwahi kelajabut biro-biro nyawa. Wahum te para malaikat la yufaritu naik ora sembrono sapa para malaikat. Ayu kasiru nat kese taksir pepeko sapa malaikat fima inggal merkara yuk maruna kang den perintah sapa para malaikat bi iklan mah. Sumarudu maka nuli den balekno sapa ngakeh. Ayil khalqu tekse bebalekno sapa makhluk ila wahi maring Allah. Apa iku sapa maulahum tekse bendarane para al-khalqu. Ay malikihim. Tegese penguasane al-khalqi al-haqqi kang hak. Manane hak ayi sabitin sidat sing wujud tenan. Sing selalu ada al-adli kang adil. Kang adili ujaziya supaya males sapa Allah Ta'ala hum ing para makhluk. Alai ingolahi tetep kedi Allah Ta'ala al-hukmu te keputusan. Ail kodo utekese kodo anafidu kang nerus. Maksudnya kang mesti terjadi. Fihim ing dalem para kawula. Wawa te Allah Ta'ala iku asra'ul khasibin cepet-cepete dat sing memberi hisab. Yuhasibung isap sapa Allah Ta'ala al-khalqa ing makhluk kullahum iskabani makhluk fi kodri nisina haring dalam kadar separo nirino. Min ayami dunya sanging pira-pira penguripan dunya. Li hadisin krana anare hadis widalika kelan mengkono-mengkono annal hisab fi qadrinis fi naharin. Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya ahli makata maring penduduk Mekah. Ngucape ngene, manute sapa yunaji gumi iso nyelametno sapa man gumi sira kafir min dulumatil barri sanging kegelapan sing terjadi ning daratan wal bahri lan kegelapan sing terjadi ning lautan. Maknane gelap ahwalihi matrise praharane bahar lan bahar bari lan bahri fi asfarikum ing dalam perjalanan sira kabeh khina tatuna nalikane donga sira kabeh ing apa ta duruan khali dpdp maknane ala niatan tegese kelawan terang-terangan wa khufyatan al khali samar siron tegese khali samar takulu nang ucap sira kabeh kowe ngucap la in anjaitana utailam lamu kosam bin lam kosam lain anjeta lamun nyelamento panjenengan nak ing kita wa fikir atin lain anjana lamun nyelamento sapa Allah nak ing kita ay Allahu tegese Allah terus kira ae nak kira kita napa lain anjana min hadhi saking ikilah kabeh ayu dzulumati tegese pira-pira kegelapan wasada idilan pira-pira prahara barang sing berat lanaku nanaktine ana yakti bakal ana sapa kita menasyakirin setengah sange pira-pira sing syukur. Ail mukmini natikse pira-pira mukmin. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring wong kabeh. Kowe ngucap ngene. Allahu ta Allah yunajjikum minha ta Allah yunjikum minha. Nak kira kita yunajjikum. Allahu yunjikum. Yunajjikum wa yunjikum. Yunajjikum mboten kira kita. Yunajjikum. Allahu ta Allah yunajjikum. Kira yunjikum ki samine. Kira iki to napa yunajikum. Yunajikum. Nah sing arep. Lain anja. Allahu ta Allah. Qul lahum Allahu ta Allah yunajikum nyelametno sapa wa kum ing sira kabeh. Ditakfif lan takfif yunjikum. Maksudnya nak takfif ku ikute wazan afala nggih. Wa tasyid lan tasyid ikut wazan apa? Fa'ala. Berarti yunajikum minha saking ikilah sadaid. Sadait barang sing berat ya. Wa mingkuli karbin nan Allah dat sing nyelametno sanging saben-saben kesusahan. Ghammin tegese kesusahan siwaha kang saliyane sadait. Suma antum mongkon uli utahe sira kabeh iku tusyrikuna iku nglakoni syirik sira kabeh di iklan Allah. Pun kula terangno iki latihan. Latihan bahasa Arab atau latihan tafsir yen? Bahasa Arab ya. Bahasa Arab, latihan bahasa Arab. Jadi syarat mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bar ngerti bahasa Arab ngerti istiqmalul Arab. Bar iku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Lan ge saiki nasibe Quran digo jimat napa? Sembrono, cung kodok walat. Kula terangno ya, terus asalamualaikum. Wa intahu mafatihu. Ya sing diarani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya iku sing gawa nang dalem utawa pembantu. Kuasa kunci. Ngono iku ulama ku mikir. Oke ora ulama dhewe ora tau mikir. Terus tentang tafsir Senawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu, ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pahpoh tok. Ora jelas utekke tapi jelas salahe. Jadi fataha yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Tahu. Menjadi tahu, itu benar. Kok terusane ayat itu layak alam buka. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tahu. Tekom do pejabat jenenge kekuasaan. Jadi jadi ini bakas tahu ora bakas kuasa. Seperti itu ya. Ya urut ini bakas tahu bukan bakas kuasa. Urusane ayat la ya alamuha illa. Nah. Lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali kadang ngerti sesuatu itu gaib tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu raroh umatnya yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi. Apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dingertikan oleh Allah. Kaya coba aliran saiki, ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kaya goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kini darani kono mok goblok banget. Kono darani kini kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara kisape cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tuduhane gak berarti wong tuduhane wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora apal Quran iki semono. Ndak beda loh ya. Misalnya gini ya kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri. Al-Qayyum. Tapi kalau enggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataftahun al-qastanto niyah. Itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir ya wong goblok wis ra terima nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama ra seneng duwe kok hadisnya keliru. Anggap bae kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi nah, zaman akhir iku kiyaine wae seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenang ya, biasa wae dadi kula kan gak ada kitab Asrotisa alamat kiamat iki sing dominasi ya kowe kabeh Quran dimaterikan iki sapa ya kowe-kowe Quran dimaterikan ya kowe-kowe terus jaga penampilan tapi gak jaga hati yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan niku zaman akhir sono kabeh kira usah susah iki sedekah biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kayak nak kepengen selamat dunia akhirat tuh hafal Quran. Sengkarwan sunnah Nabi, Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kau imunip gak aman, gak modal. Iya, kau imunip isi sih kau bajingkot bar ya. Kau ngapal Quran rawani. Golek sunnah yang gak pati susah. Anip namanya ngapal Quran. Woi, paling orisinal lah. Tak sema, tak bayari orang terima. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo masih. Kebo. Ada sapi kebo. Belajar sudah angel. Urunan deh, urunan deh. Kan itu. Paling kita tahu mengira, gua ketemu kebo. Paling tuh sama gua mengira. Sowe, nak kiai cilik ni sowe. Kurang pulau juta nak kiai cilik mampu mudi. Sosok. Sosok. Padahal mau nyangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetap kuat tuh. Wong keramat mungkin pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas layak alamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ngerti kelakuan nem ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku, raine ngene. Pidato tapi entuk usus pirsa kabeh. Koe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sanggeng mangkelnya gitu. Bu, bu, tahu doa ini ngaji nopo. Bismika. Allahumma ahya. Nah ini kan mau ngaji pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi ya versusnya. Sampai ngendikan akhir zaman ini wong rebutan api-apian bangun. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok. Oh iya. Nopo karek? Delok. Sembarang parah itu, ha. Kowe rasa tersinggung dia. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Tenan. Isi cita. Biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'ilamillah. Napa? Bi'ilam. Jadi kalau Allah zuharolahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali manir tato miros. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini lah nararo terus piye. Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirron min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dimengertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dimengertikan. Malaikat Mikael. Iku yo rapati ra rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dimengertikan, jadi semua malaikat taunya dimengertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswargalah ya. Yudkhulun bukan ayat khulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu gak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi kayak apal musito. Aku apal tolong puluh juz. Nah, kalau kok didali. Ayatnya kan jelas layak alamu ha'ilam. Jadi terus nora gak raiso. Gue mana sih yang surat jin mau. Gue gak raiso. Ya Allah ngene apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadhur. Itu jelas ada istisna illa man irtadha mir rasul. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat apa itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengar. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah, kowe ora roh sange gobloke wong kok. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kok saya iki, mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iki ora. wis disangoni jadi disebut wabil khusus ya. Wabil khusus wabil fadilah. Padahal ana sing keterusan wabil fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, mbok punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarane padha. Ujare Kanjeng Nabi, ben ora melok perang aku tak berangkat dhewe. La akhrujan nawala waqti. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi enggak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang enggak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gendhe. Terus ora masuk akal. Wong tok sitok kan lucu kan. Wes sing lucu tenan. Wong perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis itu enggak mungkin dimenang kan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mbek gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mbek gremeng. Sayangin Nabi. Rasa Nabi ini sabian. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng. Nanti ini medan perang ya cek. Cek gremeng. Kan disebut wa'id ya'idukumullah iftatullah kama akhroja ka rabbuka min baitika bilhaq wa inna farikum minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun, orang seneng banget gremeng ya gremeng nampak terjemah rasa seneng sangat ekstriman sing jelas itu gremeng yujadilunaka filhaqi ba'dama tabayyan kesukaan nama yusakuna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak yang saya ini, berjuang itu panen. Saya ini jenis berjuang itu mati. Saya ini sangat kurang yang gremeng. Wah, itu serah Lam Yajid Arfal Jannah. Gak bakal untuk ambunya apa? Suar. Nah, gremeng lah. Kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng, saya tak lapor pangeran, cuma lebih suar. Protes lagi lebih suar. Cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afif kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang Nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap rajino kan apik. Bekar-bekar lah, sementing ora rajino. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Badar. Iku disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini. Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat iki malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah, perang ning dinggon canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Al-Qur'an iku canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah iku jamake napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni iku jek enom. Jek brewok jek muat. Sayangi sunah rasule dene juga brewok tok ora juga. Apale Quran. Iku perang iku wong Ansor Mas, iku wong nomno. Lan canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ammi, mulai dhisik wong Arab padha bingung dene sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ammi. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Tak kok ya, lha kok tok tok Abu Jahal. Balaghani annahu yasubbu Rasulullah kadza wa kadza wa yudhi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fa wa la in laki tu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya apa seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tuwa beneran jar cara dene tarung wijal kira-kira ya kalah. Ditutuh nang ambek sapa? Abdul bin Mas'ud. Wong cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya manusa bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adahu nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah iya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya nanti kan perso barang kok, itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya nanti jaya, paham kok? Itu sampai saat mati ini, saat tempatnya nanti Abu Jahal gublingnya ini gini itu disebut. Iku kanjeng. Lelah yo tapi tetap ngerti ini nabi ku bi'ilamillah. Nah Allah ubi nafsi. Melane misalnya ono hadis kok. Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal dia so itu yo ora sambung. Nah Allah nyafaati ubi nafsi. Sihi lanak nabi nyafaati biid ini orang kok ikut terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalilnya apa? Manggal tadi ya sohin tahu tapi ini gak ada syafaat, syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat dok masih bumi milik Allah dok. Bucap kok goblok kira karo. Masih langit yang milik Allah dok. Lagi kok melok ngegoni. Paham? Masih beras supaya Allah dok. Lagi kok masih mangan. Dong. Tiba pecah tu betul ha. Tak akeh ha. Saya kelas nol setengah. Kau. Kau raja. Kena kaulane pangeran jadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulanya kayak sing alim, sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati binafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil, ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya, kowe ora percaya syafaat kok dalil gak ada syafaat kecuali milik Allah, ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di bumi, biiznihi. Nanti kalau Allah sudah gak berkenan, ya wes, dipatahin ini buat, ini ya buat, cara berdiri. Ya sudah, dia senang mesti buat. Gampang toh ngaji. Paham? Gampang toh? Nah ya gampang, harus yang bantu raga apa. Paham? Paham. Jadi paham lo rapam buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben. Pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang koib ya keben. Tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idnihi. Ya itu sebut apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala wihi ahadan illa manirtadu mirus. Ibu jawan terus menghentikan fa'indah yasluku mimbeni yaitihi wa min khulfihi rasulullah. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe go kos ah go kos koyo semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data. Ya data database sing wong mati kuwi sapa. Mlapit paten ijek pidato jos ya. Lah malaikat itu ya iso iskal malaikat itu tetap ra pinter tenanan pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng pancen ya tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India. Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman ning Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok nang. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi. Saibul Fadilah apa? Dipentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani buli malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tau-tau ora paham to. Terus. Wah, akhirnya suwe-suwe iku iku, Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhirnya Tuhan iku ngerti malaikat Israel, cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wati, warang roh Israel wati. Balik lagi wati tuh, nak jalan Israel wati. Balik lagi tetap wati. Wah, akhirnya orang berhubung kroni. Ini ku, ya Nabi Allah Sulaiman. Kali ini saja, kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya wati. India. Wah, India semua neng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabut ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di iya. Malah toh aku kotor langsung. Iya. Pas langsung. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya bareng peristiwa itu Israel takok, "Lah kok mau ngowah-ngowah Pak Tulon niku?" Iskal, wong dikan mendeteng dia kok tiangnya pikir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowo penolongan Iskal. Terus sama bareng mati takok Iskal. Lah karo dene iki lha opo? Yo terbang ning dia. Kula wedi. Dari toroke awor aku, wah aman. Perkarane standare kan ning artinya gini, tetap ya tentu kan enggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum biayi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya taunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Piye-piye dene trimo makhluk. Paham ge jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang baik. Tetap sah yang Allah taunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong ya jelas ya oh, pinternya saja ini ngaji prayu sah sudah pinter no? Loh aku lagi direncana ini kan rong minggu sesuai sakulan sesuai tolong ulang mergo wis pinter wis pinter dadi poso sekolah ra ono khatame kok. Iki apa amaran? Mahasiswa kira 4 tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, gak ada setahun. Wangune ra pinter-pinter sini-sini wong. Ku sing goblok gurune apa murid? Lho di murid goblok kadang-kadang salah nang gurune lho. Iya oleh mulane nanti. Khatam malah khatam. Padahal ngono khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan swayae. Ono sing ngaji 90 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit Gus kula kok isme mati Gus tapi aku murid. Sok nek nang akhirat tak aku. Jadi jelas ya sakjane gampang kok ngaji ku gampang ya tapi wae syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sekian fasihu napa. Sekian. Wong maknani layak alamu wa illahu terus kecangkeman kok ndi-ndi. Mulane hadis sing nerangno nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu sing mau untuk utak temen you know? Maksudnya aku ngaji wis jelas utawa misal minimal apal Quran ayat tentang gaib itu berapa minimal delok kamus tematik Allah nyebut kata gaib itu berapa kali di Quran terus dicari di semua ayatnya nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang gaib meskipun dari denger ikan, enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Jin. Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa manirtadha birrasul. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang bodoh di, tapi yo mau urun selawatan tok. Shalallahu surah wa. Mau apal tanggalnya khatam. Orang luar mutu, ngaji ini orang mutu, suka mutu. Cuma di bangrang ngaji ya, kok ngaji. Solawatan waktu itu lumayan nuno, tapi orang mutu solawatan juga sengit dengan Nabi Biwakorin Basaki Nate Nanteng. Ya, tapi di bangrang jawab dia tak bele. Tapi jarak berapa diganjar? Mengapa lafadznya tidak jelas? Soleh, soleh. Lafadznya biar orang jelas. Orang jelas yakin. Iku piye jek lafate piye pas iku. Sing biasa nyenggahi. Piye jek piye nek sing biasa lawan. Wong selawat ku ana sehote. Ana adabe. Ngono tok terus dadi opo. Serwai diloroi jare gedeng selawat didukung moso ana redaksi selawat ngene. Ben gue, zaman akhir, ben gue. Tapi aku yakin kan Nabi maklum. Wis ra wong bulet ini mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bin mukminina raufur rahim. Sake welas, ya wong ora jelas, ora apa-apa aja mesti piye men. Wis kok kan Nabi ketemu wong desa, nyone masjid tibar. Iya menah wong wong desa. Barat papat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Ngomong lah nih Wong Deso, nak ngelam Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat kok ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalme putri. Sing ditakoni modhe desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing ngune-ngune bukan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono berarti. Tapi bareng bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munik ngono. Munik mirip kan wedi nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi ne, jom wong desa itu ambek jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun wong salat iku kebisian ambek pangeran. Dadi salat iku hubungane mbek pangeran. Yo mulane nak salat omongane mbek pangeran wae. Terus layak suhu via kalamun adam yur berhubung sholat itu momen omongan be pengiran yur rasa omongan be. Wih, aku langsung gede sholat malah gue lagi mudik. Yo ngono nak ngajari rokok gue. Jadi waktu itu di pek menang ini. Fawa wa ma wajad tu mu'aliman ahsana min rasul. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pengiran Nabi itu mu'alim ter. Baik, beliau tidak nyentak saya, tidak orang kau itu. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilahnya solat itu sederhana. Indah di solat munajat, solat itu cuma omongan itu bek pangeran mah. Yo, omongan bek lihat. Nah, terus ulama seperti berdebat ini. Nah, ini senengane ngomong ekstrim. Kan gak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nak wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang ono riwayat kon kodok. Wong kok ribu adil bil Islam. Lah jarang fikih, wajib kodok. Lah kowe nabi tapi yo ora ono riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai wae. Jadi Nabi oleh ngandani santai. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parahe parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong wong Arab. Wis kudu sabar wong Arab iku. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sunane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Karepe. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibar. Wong dekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duwe. Apa dekne tau bayar pajak? Ini saya tahu mikir, tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekajung kiai, apa yang itu kan gak pantas. Sampai main protes pemerintah, lho bayar pajak kok. Sampai apa? Jalani rusak. Protes. Pantasnya protes aku ulang, kalau di mobil, bayar pajak terus. Aku ya protes atas nama apa ya? Sudah motor mau blong. Kok gerem ngrata nelek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi wis sampe. Wis untung, wis syukur rasa kecangkeman. Meskipun blonge ora kocolongan, Mas, kok pedotan. Mondok apal kabel ini. Sa Indonesia ngono kok. Iku cara polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Mboten. Gak sedeng ya? Gawat. Gak sedeng. Sa Indonesia ya. Sa Indonesia. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngara mikir kan. Iku sekunane kuno. Tapi pantes apa? Pantes. Kanjeng Nabi tau khotbah, iku bakas akhirat. Iku pikirane wong desa ngene. Pas iku panas Banten. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunyo iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti iku bakas iku kok penting iki sih. Lah Nabi wong asline ora pati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetap rapati berkenan. Makanya saya tadi Rebu kemarin kan saya cerita keramatnya Nabi Sinten Musa, tahu kan ngendalikan apa? Bumi. Sebetulnya semua Nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa apa? Koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh, ya Allah. Aman. Walau hasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung, ya Allah saya minta hujan. Langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqo kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqo dengan cara Malik Ketu, Malik Seban. Cara Abu Hanifah. Yeah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dekne lughatan minta hujan. Hujan. Ya gak perlu sholat. Ya mancen Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Jadi Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Bebas bebon nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas sing ahli falak. Sholat istisqa ngenteni diitung iku. Wes wayahe jadi dalwi kan wong wayahe iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wayahe apa? Jadi gamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang ngati istisqa nganti. Bukan karena benci ndak ya yes. Ibang Rahman di sini terus kadang-kadang awak gaya kering panjang itu yo hukuman kadang yang kerja kayak ni, pengiran bengkol, pengiran kadang ulah nate itu mereka kekeringan tuku banyu, panjang jadi segini bakul. Bibir gawat. Ya tapi ini gue buat tentu mau kekeringan buat terbiasa wae maksudnya pengiran tu rasa buat atur, musik itu nyokap buat. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah akhirnya udan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh aku mungkin apa kurang ada, apa iya kok malah udan nganti. Nganti yo, sapinya malah katut banjir. Lu mau urus yo, orang kok ini sak malam ini. Ya Rasulullah, pulau kan udan, gue ben sapinya iso ngumpi. Saiki malah rusak perkara kebanjir. Lu malah nyala nomeneh gitu. Nggih, Mas. Wes mesti sawur repot. Akhirnya Nabi itu ngomong, "Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal audi wal asyar wa nuku." Nabi, ya Allah sing udan namung tengene wadi tengene. Kayak apa Nabi iso ngendhalen udan? Udan itu dikongkon. Kowe iku salah sasaran. Ning ngene iku wae ning kali. Nurut. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi iku iso ngelola emosi ini. Sohbat, sahabat dia ngerti wahai Nabi kemarin dengar rapati berkenan mulanya dari ini nak sing akabiru sahabat malah wahai ini bahaya. Mung diso gak marah di parani nih semua tu. Halakatil amwal sani gara buas. Nuto ya nuto. Nabi sekedar berdua resah. Ampun. Mulanya ayat Al Arab asat cukup rawat di parani. Mung diso itu pantas sih wangkok. Ya tapi api ya mau wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misalnya wong ape matun terus dasinan. Biasa is pangeran ngerasa. Deteling-eling. Kula suwon enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu ndak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena nanti ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu enggak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa, ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita so akhir zaman ini kusite ulama hasil kutub. Ya iku ora malah terusno. Iku fakta to? Fakta. Banget fakta nih, ora cuma fakta, banget fakta. Mau pidato rong jam kok sing dadi ilmu rong menit. Liane ku gagal kabeh. Ono Mas, dari 2 jam pidato sing nilaine ilmu pirang persen? Pirang. 5% iso apik 5%. Apa temen? Kak biasane. Pidato 2 jam. Sing mau merpok lho ora sing mau ngalim lho maksud dadi. Apa ngalim karo kuwi iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nek sing mau merpok pirang-pirang. Kok betul? Oh, aku kudu aku sensi dulu. Gak sopan mereka juga akhlaknya juga arogi ya. Jadi wong desa mulai desa itu kan mulai malaikat itu ngadepi wong desa itu seru banget yes, tapi pangeran gak ya. Jadi maka mulai ada pepatah yang ngarep man beda Jawa agar wong desa itu angkat ya ngel kandangan ini yes. Tapi apa ngono, sepanjang pangeran gawe ini ngono. Ini kayak kuduri itu, sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, terus rodok kota. Nah, saking kotane iku padahal ya wong desa, tapi gayane gaya gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan go kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Sowan Nabi nak salam Nabi ra metu ya tersinggung tenan. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji rong jam ning majelis mosok mau kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jede, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai dari ayat innal ladzina yunaduna kami wara sujurat aktsarum la yakin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta tafruja ilaihim lakana khair. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Ngantai ini Bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan kejar. Lah iya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji enggak di. Loh betul kok, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja enggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja deh. Saya kerja di UI, kerja ngaji macam-macam. Enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti marah. Aku lo berdiri soan dengan naruhan. Nengun yang Yogyakarta ketemu kok malah tuh ada tombol naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim mesti kandani pangeran. Mesti ngandani pangeran Ratri Mawo. Pangeran sing ngandani. Malah mendingan nih. Ya Muhammad, kowe ada ramu tu medui aku. Inna zamana zainun, wamat hana zainun. Sekali saya ngeritik, saat dunia ngeritik kowe. Jadi kemana itu kanggo teori media. Ini yang bisa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu, terus Nabi nyetokno Nabi nyetenan. Beliau keluar, hanya ngetikan gini. Zaka Allah, yang kritiknya benar-benar jadi kritik tuh kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia kan ngomong, inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun. Jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar menjawab, zaka Allah. Nah Allah nak muji, muji tenang. Nak kritik berarti kita salah ten. Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora usah peduli mek sing muji utawa sing kritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan nek sing kritik pangeran. Ngritik perso biarno wis. Ini harus aturan main harus jelas. Zaka Allah. Iku sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam, kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kalian tidak makmum, kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya ada santri, kamu tidak jadi. Sesuai sing udang hafid-hafid. Kalau tidak tahu udang, tidak diduit loh. Wah, yo kacau nanti terus-terus. Meskipun tenan mas. Sesuai sing udang tuha yang mana. Jangan macam-macam loh. Rata sangoni raurep. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan? Panjang. Bisa wedok ngono. Orang rata kei lo nih buah. Gak butuh orang gelar rata kei lo. Wah ya repot aku nak kasih lo. Repot. Iku mung desa. Akhirnya ono ayat turun. Yamun nuna alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kue Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini Muslim. Gara-garanya kita Muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam, kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duga. Dan itu diceritakan di surat Hujurat. Yes. Di surat Hujurat. Ya munnuna alaika Islam. Allah duga. Kullah tamunnu alaiya Islamaku. Wah kira Islam lah. Rasa buka fokus Islam. Jadi pengeran. Dibangel kalau buang kamu. Gampang aneh. Balillahu ya munnu alaikum anhadakum. Mesti itu yang syukur. Bek pengeran. Piro-piro ke wong desa tak paringi. Hidayat. Malah kecang keman untuk. Kan wong sing ngerti etika, yo jangan ketemu gedhe wis alamatem desa lah, tapi tekem ora usah desa. Alamate wis sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi teke ora usah kota. Teke kota, ahlul hadharah di peradaban apa? Peradaban. Ben wong ndek aturan. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di Ganda. Masa setelah dia dikeluarkan di maksudnya biar fair itu apa? Biar biar orang itu kulino duit. Terus aku punya teman akrab banyak itu dolan gitu. Nyari jam yang benar-benar aman. Iya. Saya itu ketemu Gus-Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah gitu. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik. Kalau ke dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau enggak ya enggak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa-apa ya karena tadi. Apa-apa wong awam padang lagi debat urusan utang mbek bojone. Assalamualaikum. Sik kok terus no. Kok karena dia apa? Beda. Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi ya tetap silaturahmi. Tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah pitu waya wongi aku ojo awan waya koyo lula. Sore ya misalnya setengah lima wajar to bar mabe. Itu malah wong udah mulai dari bojone itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam sing memang para suami sudah ngedari istri iku apik kok ajang silaturahmi. Nanti ibu-ibu juga gitu cari ajang sosialita be ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabine sampai seperti itu. Ya munnuna 'alaika an asra. Buka aja nak wong nuntut hak kabeh ya kabeh. Aduh-aduh orang dipertuhi. Nah si ngomong ini ya apa? Maksudnya nak boleh ilmu, boleh ilmu saja. Latih ikhlas, nopo? Lu saya dari Naruan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang, ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulinora ikhlas itu bahaya. Kedepan bagi agama ini. Tak ruangnya ada-ada mulang, juga ada turu, omongan deh. Bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah. Wah, fa'ani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora aku. Dia terus wedi wah bahaya ya. Ora mati nak dikai ya oleh. Manarep kok. Terus ke wedine tenanan ora ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu enggak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya enggak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika mafatihul ghaib lalu kunci itu punya akibat apa menjadi kuasa apa menjadi tahu kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau? Nah kira ulama mesti ratau mikir. Aku yakin ratau mikir. Cara mikir aku juga tak terang lagi. Jadi kok catekan ini bos? Ini ibu budi. Tapi apa ngono? Daripada orang ahli tafsir itu tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ini bagus, napa? Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu aibi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu. Tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mirsal. Tapi tentu tahunya nabi itu diiklamihi karena dengar. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya dengertikan. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Madinah. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal, jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga, lataf tahunnal Konstantinopel. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi, zuwiyat li al-ardi. Min masyarikiha ila maghribiha. Saya pernah di lempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliyah umati kada wa kada zwiyali al ardu faraitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Ono sing maca malikan adudun. Khalifah sing normal sing dengan tanda kutip berhak ngatas nama no pengganti itu mau periode ini pinten 30 tahun delalah pas dihitung Sayyid Hasan itu sentek paham gue sampai terakhir pinten Sayyid Hasan itu bariku sumayaku numulkan adudon dan semua itu malikan al bariku wes anane rojo sing tukang menggigit mana nih wes ora sah mengatasnamakan diri khalifatu rasuli. Ya wes malah nih kalau setuju istilah raja wah kemuliaan nambah arani khalifatu rasul. Ya sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyid Hasan. Ya niki sanggup ae rojo. Napa? Rojo. Pomane mbok arani Khalifatullah Pranotoko mau keduwuran, maksudnya iku malah keduwuran. Maksudnya rojo niku malah luwih aman. Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Pak gue misalnya mulang jalan lan jajal ini pengganti Gus Bak sing ra ikhlas e akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wes aku ikhlas lah wes. Ke jajal buka di Bojonegoro, pengganti Gus Bah. Ke jajal wes. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas, apa menawa iki pengganti Rasulullah. Koyo mikir. Soalnya sanane wae mubalek kan wes ikhlas wong kan wes ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti Gus Bah. Dan situ. Bayang to kesono gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar iku sopan tapi gaya. Dekne iku moh dadi wong ngino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar iku wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi moh dadi wong ngino iku Umar. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar khalifatu Rasul ya. Pancen dekne iku ma ahsana simtah, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya khalifatah Rasulullah. Aku enggak. Tapi namun khalifatah Abu Bakar yojo, Amirul Mukminin. Jadi aku Umar itu unik. Kon mengeni khalifatah Rasulullah keduren, muni khalifatah kan mah. Ngopi ya padha kancane cah soso. Kalau itu cara Jawa ngenyek wong masa terus. Sire tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetap keren, no? Utsman nak ngerasa Amir keduren balik khalifatu Rasulillah. Ali ya balik khalifatu Rasulillah. Nah, sekian lagi ini dengan isu balik. Namun itu kang pidato kasaran Mas. Wong wong drengki ya, nah semun itu kang pidato itu kasaran. Pidato situ tukang kok tukang gigi. Wong kene tukang gigi tapi ya enak. Ibu hasutan munib jemnya, hasutan nih. Oh, jemun itu kanggida tuh. Balik ya. Balik. Balik. Jemun itu kanggida tuh. Tak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala taala al qadiru dzat sing kuwasa. Saiki. Niki mengke istirahatnya agak lama. Kulo mergi badhe rapat cedhak. Kulo nanti paling cepat ngaji jam setengah dua. Oh, nak ngerumpi-ngerumpi boleh mantu kau angka yang mata awal bisa kumusia awwayudi kopak dukum bak satu ungjur kaifanu sarriful ayati la'allahum yafqahu kul ngucapu sirah Muhammad huwa utawa ta'ala yu al-qadir kudat sing kuwasa kuwasa ala ayyab ata ini yang tau ngirimno sop Allah ta'ala alikum ngatasi sirah kabir ngirimno adaban ing siksa. Sifate seksa min fokikum kang saking sak dhuwure sira kabeh. Dadi Allah itu zat sing sangat berkuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misale minas samai saking langit. Kal hijarati kaya dene watu wasaihati lan saihat utawa bledek utawa sambran. Utawa tiupan iso bangsa niku. Aumin tahti arjulikum utawa sangka sisi ngisor sira kabeh. Nyisore sikil sira kabeh kal khoswi kaya dene tenggelam ning bumi. Cara sakniki kuwi vaksin napa? Ditelan napa? Bumi. Au yal bisakum. Nggih, kira kita yal bisa. Nggih. Srepot. Aoyal bisakum utawa gawe talbis sapa-apa, gawe jumbah sapa-apa kuming sira kabeh. Yakhli takum tegese gawe campur aduk sapa-apa kuming sira kabeh. Digawe siaan ing pira-pira kelompok. Wah ini iki ngaji kula niati, kula wau rapat sekedhep wis ngaji tenan. Nganti isa ku khatam pura. Utawa ngisak-ngisak endah sampai isa emen. Nak mesti pinter tak dok nong antisa. Nak boleh rapi pinter je. Supaya rapi pinter cepat yo. Aoyal bisa kum utawa nyampur no sopo awak kumisro kape yakli to kum tuksi nyampur sopo awak kumisro kape dicampur no sia an halit jadi biro biro kelompok. Siro konteks si biro biro kelompok mustali fatal ahwa ikang bido bido selerane bido bido hawa nafsu. Wa yudhi kalan ngicepno sapa wa ta'ala ba'dakum ing sekabiane ing sebagian sira kabeh ngicepno bak sabatin ing seksane sebagian sing liya. Bil kita ali misale kelawan perang atau saling bunuh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama nadilat semangsane timurun apa ayat. Nabi dawuh hada ahwanu wa aisar. Hada utawi ki ahwanu ngan wa aisaru lan kuwi gampang. Wala mana jalan semangsa ini tumurun apa maaf perkara koblau kang sedurunya iki. Nabi dawa au yuki wajib au yuki nyawan barusah yang sun diwajibah kelantar panjenengan. Ruang ngerwanto yang hadis sopal Bukhari Imam Bukhari. Warwa ngerwanto sopa muslimun imam muslim hadis sa'al kurabi ala si'ala baksa ummati benarum famana aninya. Ini apal lo tenang hadis ini, marah apal kebangetan. Kudu apal, wajib apal, woy bar ngaji ini kudu apal hadis. Ben ramen nyalah nopo. Saal tu jalu ingsun robi yang pengeran ingsun Allah Taala ini yang orang gawe sapa robi gak sa umati ing penyeksaane umat ingsun ora digawe benagum antarane umat. Jadi kamane Nabi berkali-kali minta ya Allah, semoga umat Islam ndak saling tukaran antar umat Islam sendiri. Kiai aja tukaran mbek kiai dhewe, Bang ya. Partai aja tukaran mbek partai dhewe. Famana aniha mongko nyegah sapa Allah ha ing masalati. Saya kepinginnya Allah ya nak kiai itu karanya abe kiai bakul bakso malah aneh. Jadi ya sih ngono kalau pulau lama nunggu ya sih tanya ilmu balik kalau itu hawa ben babak noah. Mungkin pulau terang noh tenan ini ngaji ngaji asar asar ngaji asar nih ngaji asar tolong dino. Wafi hati asal pinter loh ya. Wafi hadis lan ing dalam siji hadis lama najalah semangsane tumurun apa ayat kala dawuh sapa Nabi ama ini ngono indah saat temene iki kejadian utawa hadil waqiah kok kainatun mesti terjadi. Dan iki sing penting kalimat lam yakti ora teko wa ta'wiluha penjelasane ayat badhe sawise iki. Yes maknane mu ikut tok bahwa umat Islam pasti saling percekcokan. Ekstrimnya sampai saling banteng. Ungdur ningalon sira kaifa halika kaya apa nusarifu gawe mol amal ingsun gawe ini tekse gawe mol amal ingsun nang kemarin ake ala ya ting boro-boro ayat ai dilara tekse boro-boro dilala ala kudratina ing atas e kudrat ingsun nah lagu menawa te wong ake ya kowe nek kowe paham sapa wong ake ya alamu nate sing ngerti sapa wong ake anna masa ing sak temene perkara gum kang te wong ake ali ngate se mai kuwi berarti lu gak tau. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Napa sebetulnya barang napa? Pun kula terang noten nggih. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asar, asarin neh sampai napa? Asar. Kene kula noten nggih. Kula mau rapat sekedap teng sarang. Murung 10 menit. Mergo sing rapat padha pinter ya cepet putus. Rapat gue debat tok. Padha ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Yes, misalnya meteor jatuh terus maros jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling enggak cocok kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati. Kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Diujar-ujari bojo kuru mati. Mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Mati. Ora usah dicontokno. Apa kuwi jatuh kecelakaan rapek. Sensitif.

dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa, diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, Qurane ra barokah. Yo, ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samur ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Semakin banyak. Raiso terus keliha-liha, wah kuti ilmuku barokah, lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua, di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak, bisa saja hisapnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ini bodoh yang melarat besok. Tapi saya rati rezeki isawai adab, isawai ngeringakno hisap. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngeringakno hisap. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umumnya wamai takilah ala umakroja, wong rata untuk makrojan itu perlu dicurigai, you know? Saya ulang lagi ya, maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yukhrikukum, tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum, karena yang kamu tuduh itu orang Islam, tidak perlu kamu bilang tsunami di aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo, kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi ra usah ngerti sebab. Iku ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya. Kan enggak kan pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus. Mansus misalnya kaum Milut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama enggak percaya gini. Dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wonge sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian sian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nak wong kum biswarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati difonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan mabdun wong loro weteng syahid. Qorik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubahan. Kan kita enggak pernah tahu. Ya sudah padha-padha enggak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati Umay Rubo. Milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong-ngono tak lawan. Siap lawan. Siap. Debalo isis. Kita asli nih, mesti hobine itu tak. Hobine itu kan. Jadi nak dicak ngomong damai ku dingin. Yo pancen yo lucu nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi ya nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungok nawai. Tapi kue rausah koyok di otoritas pak pangeran ben ngonong pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur kanjeng Nabi, kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasannya pangeran, kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu bek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kue rausah di perasaan macam-macam. Lo Nabi kok ditegur pangeran, rausah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil. Iya, maaf. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ra perlu santri ngroso putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh, aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa-apa kiai ne, Jek. Paham ya, jelas ya? Maaf lah sak muni-muni kok. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling nyek dekne ditulis wira loro paling. Enak enggak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Tuntas kok ngadepi aku sama kuasa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasa ini aku roh munib, mati kecepet omai paribasa. Atau mati tiba nih gue, sis. Misal, aku tetap darah nih, Sahid. Kategori ini mahdum. Oh, cukup. Aku mati nih gue, sis. Mungkin dia nutupi kewaliannya, tapi. Iba-ibanya mati nih apa? Iba-ibanya mati nih gue, sis. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ya hadis kursi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulanya sing ngapi itu ngaji itu sing tenanan. Lho kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata gada wa gada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homosek, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaroh. Dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi. Dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya Gus Afif ya bersimaan mulai kesandung berkati ceblok. Tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz setengah drama juga kisah nyata. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati yang saya pertahankan satu. Ngope bareng bar guling, wah ini masih mereka latihan mama. Ini paling penting berkat gak masalah, berkat itu gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak milih sebagai adab karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikukum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja, sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik dibar. Kula bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin enggak bisa acara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani, Mas. Wah. Betul lah kula. Lho kalau Allah kan Maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar tumurga kowe kafir. Kita kan ndak tahu apalagi dhewe dia mukmin kan ayat itu ndak kena. Ayat itu kan pada orang kafir wong bima kafar tumayate la kowe bima amantum. Boyo mikir ngene yo, seudon ora usah dilembagakno, seudon. Lah wong seudon kok dalil. Cek ana panggungnya gitu. Wong seudon siri welek mrene seudon kok dikeki panggung. Aja-aja bisa. Nek seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lan wis warga lah tak protes nek wis aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora timo bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi. Napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu wa rahmati wasiat. Wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena takwili dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat takri rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu kepikiran. Misalnya bojo minggat namun apa diganti sing luwih enom, wis ngono takwili kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Mergo ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai kalau ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia kuwi gawe do mukmin. Mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo, tobat wong-wong. Awas yo dunya saya tak elang. Amane abang iki anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglaporno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pengiran. Iku ape konfirmasi musuh aku mbek aku bener di. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awwaluman yajsu baina yadai rahmanil khusuma. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pengiran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan yo. Ngawur e Qur'ane wae pengiran, pengiran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikun sayin. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu polis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafaro, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek amen delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak sahid blas itu. Sama saja. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono to. Ora ne sing koyo ngene kan, ape delok ora wani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya ora wani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati ne. Oh, tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu cek wolu. Loh jangan kira tuh gak sah lo. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nggone fikih, tapi rasa galiran anyar. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar ku zikir. Sehingga jumlahnya ndak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya saya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku piro janji 7. Gitu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak rausah kecangkeman itu darani ada. Karena itu enggak ada kepastian, mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa firwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kaya waras itu gampang husnudzon. Ngomong waji ra bener kok. Wah semane tenan wis. Kuwi yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kula kan bisu warga ngenten iri Gusti. Nah, bareng niku mengkirin. Apa ana awwaluman yajsu baina yadai rahmanil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pengiran niku perkara khusuma. Khusuma iku nyelesekno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafadz kan rasa sambung fa yuhrika kumpi ma kafartum kok wacana mukmin wong mukmin ku aman tuh waca bima kafartum lagi lafadz wewe salah Lu nak fakir aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ra usah mbok waca. Bima kafartu. Iku wilayah pengera. Kok saiki misale ki mlarat sebab apa ya? Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nafi. Terus orang lain ngomentar, "Oh, iku ra iso jaga Qur'ane mulai mlarat." Ya sauni-uni ini nak wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti gak karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet se yen mlarat kan ngono iso wae ngono ya sempo ra ro takono pengera. Kaya ana wong ditedir bodho ra usah. Pancen bapak-bapak is bodho ra iso, iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Es gobloknya, gobloknya. Kan kita ora ero. Iku pen pangeran sing ngendikan lho iku pangeran, kira usah menduga-duga. Susah opo sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa ma ta'un ilahin. Dalam hukum sosial iku normali wong muni wa in adri, saya enggak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Mosok misalnya ke sanging sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kados. Oh cangkemmu bak ilmu sing muni tawadhu kafir. Nah nek mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nak Kanjeng Nabi ku nak. Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos ya kafir ya sembrono. Tak koyo pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan kok mari neraka ya itu. Kudu pede, wah anak babi ku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu kanjeng Nabi, ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa? Lah iku ora roh iku. Iku nak ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijaro apa ae jelas kok kon apik ninggal eleh. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh iku jumlahe apik apa ae iku ora roh. Mulane ana wa'in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayanahu qala a'lamu annahu ala kulli shay'in qadir. Kudu mantep a'lamu, saya tahu betul kalau Allah ala kulli shay'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sing khusus khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tetapi jenengan mubalek, mubalek lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato tok apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mate to ala ora brojek ning iki ya. Wah, mbok takoki, betul khotimah yo nek ora roh. Nak bar pidato tok apa lek ora roh. Jadi ana sing roh ana sing ora roh. Pak Muni min roh Mas, hukume jenggoten wis roh. Wani nglakoni berarti roh. Wis sunat wani nglakoni wis sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak kei dulu. Engko khatamane urunan Mas. Kebur. Ya urunan ya. Oh, oke kabar. Kemudian Mas. Kebo. Mulai ini iki kan cek umur piro cek cukup iki. Piro? 32. Oh, sing atas 10 tahun kas. Cukup. Digawe paling goblok cek 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 1 tahun. Iya. Sangulan. Sangulan. Wis siap Mas Sangulan. Oh, kak, kebure siap. Siap. Siap. Aku lah ya urun yakin. Siap. Duwe rajane nek tiba tuku kebo. Wong kramat nek tuku kebo. Tohang ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong kramat cepet to. Ya dadi kula paham eling-elinge. Pokoke tak warai carane tradisine Quran. Nak ngendikan ajak itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul araaitum in ataakum kadza wa kadza, misalnya in araaitum ataakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngerasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah, napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa huwa yut'imu wa la yut'am, zat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo mum. Karena Allah mensifatinya bisighatil jasmi, bahwa saya ini yut'im wa huwa yut'imu wa la yut'am. Jelas. Allah mensifati dirinya rozakokum, yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing ra mbalek udah ndek dhuwit. Ora trimo, lho mbalek kabeh sing nyangoni sugih sing nyangoni ta, Mas. Sing nyangoni ra gak mbalek, kok dhuwit akeh. Iya. Sugih ndi mbalek wis nyangoni. Wis nyangoni ya cukup. Wah dhuwit akeh mbalek, malah sugih sing nyangoni.

Pak Munif wis mlebu dosa terus. Lakoni sunah Rasul yo. Wis dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapalo Quran. Yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibula tak kei waktu. Spesial. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe. Aja geman penyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iki kok sifati hubungane napa? Adab. Mergo Allah ngendikane adab ku mok potensi, napa? Potensi. Mulane ning ayat ya kul ara'aitum kul ara'ai takum aamintum. Ning kene ya resepsine kul wal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil. Tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal. Kecuali Allah menfonis. Misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena adab. Ya kita sami'na wa'atona. Karena Allah menfonis kalau itu karena adab. Tapi kalau orang mukmin yang kena. Misalnya murid kecebluan mitra ke langit. Terus kena sengkle. Maksudnya kan jadi dukun nih. Itu jadi akil. Di sini udah bang suka perkara ngono. Sopo iku? Penari. Mergo pangeran wae ya ngono wae nyatane dadi dadi duwe. Rasa hukume khurafat dadi jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener mah, tapi kan tetap dadi rezeki. Baik kula suwun. Hubungane wong momben mbek Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan nggih kata barabbukum ala nafsi rahmah sebagian ayat wassalamu ala ma'nit taba'al huda jadi anggerono wong mu'min hubungannya ambil Allah itu untuk salam paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah masuk ke ngaji ini terus bener ini nak wae bayar listrik, kue ini dosa mereka ninggal barang wajib demi sunnah gula ilmu setua ini mau sunnah tapi gula ilmu ya wajib wajib itu ada gane, nak wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngaji ning dile. Mane anak anu nuruti sikso, nak nuruti kliru, kliru cara Rabi Adawiyah malah para meneh. Kowe wis istighfar wae, wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jebuto. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qur'annya gini, ini Qur'an tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab ini, judulnya adalah Ali, aku isinya loh ini. Jadi, tak ulang lagi, saya tidak bosan, karena kita ini nusratan li umati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umatnya Nabi, iman ke Kanjeng Nabi, wis sholat, wis maca sholawat. Zaman akhir kau yang ini rusak isi ibadah. Buat tuduh nak kena adab. Ini saat itu. Wes tak nak kena sanksi kau kanji Nabi lo nak ngedikan. Kanji Nabi nak ngedikan kan enak. Wong mukmin kena ri. Kena opo wae. Bahkan susah. Wong mukmin kok susah. Susah ewe insya Allah jadi kaf. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Tak diutang ras susah kan yo lucu. Mulane kan dina pirate ngendikan inna minadzunubi dzamban la yukafiru ila hamul maisha. Ono dosa iku isane kafarah nak kowe. Susah. Kan yo pantes iku ngono. Kaya muni misale rong anak sekolah rong bisa ngoni, blonjo rong ono terus guyu-guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantas toh nih, oh, terus tetap sempeneng. Tanya mudik lo raliane lo. Jadi sunah Rasul sih komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sembuh lakoni sunah Rasul, tapi nyukupi keluarga juga sunah Rasul. Kau Nabi ngintikan khairukum di ahli, wa ana khairukum di ahli. Jadi sunah Rasul andalannya jadi tok-tok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin. Sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan wa rahmati wasi'at kulli syai'. Setiap orang pasti mendapatkan rahmate Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi mergo duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang. Terus rada diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Dosa ora istena, kurang apa. Kowe sing mau hukume adab terus iku terus piye? Dadi anggape dikopyok ngono lho maksude. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar nae. Wis paham wis tau nebar wis wis pinter lho. Wa kadzabalan goroh nabi iklan konane Quran faqaumu ka kaum sira. Wawate Quran iku al-haq iku barang sing hak ayu situ tekse barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaummu ka Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ngendi? Tentu kita wong mukmin kafir ora ono sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ra iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik iku apa iman tu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ono wong sing yakin nak banyu nyegerno terus ra gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jantar ra gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ono wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majenun iki. Lah iya iman ya ngono. Ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksiat. Kok mau antarané darani penting kok misalnya ngene umumé wong rokok ya yakin nak rokok iku madharat. Umumé yakin gak? Nggih. Yakin nak rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dekne uteke jek waras, jek ngerti nak rokok iku madharat. Cocok mrene ngene, rokok iku vitamin. Lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum muka kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubayat fayuhikum lima kafar. Meleng-eleng ya. Pokoknya anut aku, nah babi ini kalau yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungane mbek Allah iku elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata barabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungane rahmah, termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek kowe diganti. Mulane ketika Kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. No, nabi wis nabi. Kuwi tau diibargo Mas. Kok trimo kiai nek jenenge wong wedok yo nabi mesti diibargo. Piye gak kodang tapi wong wedok. Sekarang ana wong top koyo ngono. Pak Trimo kiai nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela nabi, asa rabbu intal laqakunna ayyubilahu azwajan khairam min kunna. Terus terusin. Bisa saja setelah kamu menceraikan itu, Allah mengganti azwajan khairam minhum. Yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucu ini Kanjeng Nabi bareng imbargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya itu ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pangeran yo bela nabi ini ra bela kita. Tadi ada aja itu karepe iku kali-kali imbargo enak menawa dibela pangeran. Sebenarnya pangeran tetap bela. Jadi yo iso. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat. Gak minggat. Wis pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono ae. Kaya dhe murid goblok ya. Rahmat cuma susah dipahami. Tapi tetep rahmat. Lho ana namung pinter ngaji kan roh nikmate ilmu wajah. Wong goblok kok roh nikmate ilmu. Wah itu. Hebat ya. Hebat ya. Pokoknya rahmat. Jadi nanong lali Quran rasa bawa waktu melebu ayat istisna. Sanu teruka. Salatan salatan. Insyaallah. Masyaallah. Masyaallah kakek ya. Padahal cara nak kue ku mustasna itu jumlahnya ra oleh podo be mustasna ini. Mesti ini lali ya sisi normal eh. Kelebu aja hilang. Saya hilang kok jauh sama. Itu aja mustasna ya stagrikul. Ini jadi takwaan hebat. Wa kadzabalan gorono bi fil Qur'an sapa kaum muka kaum sira ta wa wa de Qur'an wal haqu mesti bener ayo sitku tek sit bener kuwi ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora nang sing ngatas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kuwe faujazi aku moko maris sing sira kabeh inama ana mesti teng sing mudiron sing akeh peringatan wa amrukum de urusan sira kabeh iku ila wahi maring wa dal taiki qabla amri sing den perintah bil kita kaan perang tena kuwi sono ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwanehi dadi sabari tok mariku molu. Tapi nak sing lawan, udina lilladina yuko talun. Kalau kita posisinya yuko talun diperangi baru udina. Nak gak yuko talun ora usah. Udina. Oh, so wong Islam gagah-gagah wong turu dibom. Kerene ning ndi? Wah. Kerene ning ndi? Tapi nak kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ora lanang. Eman brewokmu ne. Kudu wani ya niku. Nek ana baca kowe kudu wani. Repot sampe wis sitok wis repot. Isis sitok wis repot. Isis. Tapi dene isis sing lunak. Yo tenan ya setoran yo. Mari kapan nih? Kira mau nak cerdas kira gimana sih? 9 bulan. Oh, coba aku ora percaya. Hok yo. Sampai 2 tahun itu. Tak sing umum sing tahun. Sing umum pira orang tahun? Nggih, 2 tahun. 3 tahun 3 sing umum sing umum. Berarti 2000 kira teman. Dua-dua akhir. Lah aku yo urun hake tenang ae, aku yo urun kabeh. Ya urunan yo. Juga-juga santri ora usah. Sama-sama. Wong dawane entang, paling sak paling pasti kok kebur kebur. Kira enggak paling kebur. 30. 20-an. Lah pasti kok paling salah nang larange. 30 jan. Tak berase. Iya lengkap nih pokoknya. Tak kok ning padi-padi, Pak. Sampai. Hadirin seteko ada kafet uga imut blas. Biasanya sing TV susah kan iso. Ya imut. Iya. Ikondi ngono. Likul linabai mustaqarru wasawfa ta'lam. Likul linabai saben-saben kedhe cerita khabar entek cerita mustaqarrun utawi kon tepat. Setiap cerita akan adanya azab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena azab. Ini bener saya. Kalau apa cerita azab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi. Karena nyatanya ya jarang orang apa dosa langsung kena napa? Azab. Jarang-jarang sekali. Mulane Allah nanti ngendikan tengene jus dosa lho, Gus. Sama-sama salah tapi kata uang dikan innafu antaifatun minkum nu'adzib taifatan, artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja sing dinafu yang dimaaf karena saking baiknya Allah, karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah kalaupun sudah terjadi azab kita menfonis karena kafir ya, kalau Allah menyatakan karena kafir, karena kalau uang dikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir ora mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua, kamu kafir betulan atau dia yang nuduh kafir. Mulane ngaji tuh emang sama nuduh kafir gak berat, tapi karena potensinya hanya dua, tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangkola li akhiya kafir fakot ba'abi ahadimuma, ya mangkola li akhiya kafir fakot ba'abi ahadimuma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, anak kampean kan yo kafir. Bedina maca kalimat thayyibah, pantese kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid je kelas kene. Nah, guru tauhid je darani kafir. Wah, sembrono. Kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohin niku kula. Ning sarang kubro yakinnya semulang kula. Gak trimo tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran. Umul barohin. Burhan itu cek cilik baro. Wis baro cek umur baro. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nek umure ngaji tok nek kowe. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Wis mulang iki to. Wis maju ya. Lan kena takoki mung karena kene ben. Kulo niku guru mul barohin jae. Dengan takoki marep bukane kulo niku guru napa? Tapi nek kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Wis jelas. likulina bayani saben-saben cerita kabaran mustaqoron tenggo tetep waktu nek se waktu ya kok kang tumi pokok adab di fil waktu wastaqiru nek tetep opo adab wa minhu adab. Jadi kabeh perkara iku ana momene terutama adab insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi ummatun marfu marhumah umat sing diwelas. Wong kaji Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wa seperti ini wa makana wauli adzibahum wa anta fi Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insyaallah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada pancen Allah niat ngafaro. Kok malah kafir kesandung. Wae mulang malah ngobyek. Kok teleng no kesandung ayo lumayan enteng. Yo jos yo ngerti yo. Alhamdulillah ora sangat diasar wis coba. Wis masra sangat diasar wis coba pinter. Wa sawfa ta'lamulan bakal ngerti sira kabeh ing perkara tahdidun dawuh sapa ta'lam tahdid lahum ma'rifah. Selamat datang.